Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhal ladhina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian di dalam agama Islam dengan seutuhnya dan jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan adalah musuhmu yang paling nyata. Setiap muslim dituntut untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam adalah satu keniscayaan. Menjadi konsekuensi setiap muslim dan sekaligus juga menjadi konsekuensi daripada syahadat Rasul yang diucapkan, yaitu untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan menjadi tolak ukur daripada keimanan. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tidaklah dikatakan seorang muslim sebelum dia benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan tidak cukup dengan hanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bahkan ditekankan, dianjurkan cinta yang sebenar-benarnya cinta, cinta yang sangat berkualitas, cinta yang mengedepankan kecintaan kepada siapa saja daripada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi. Cinta yang berkualitas, cinta yang memiliki kadar dan mutu yang berbeda. Kecintaan yang memiliki spesifikasi yang berbeda. Cinta yang berkualitas. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menerangkan di dalam salah satu hadis sahih, wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahkan beliau bersumpah demi Allah, tidaklah sempurna iman seseorang sehingga dia itu mencintai aku lebih daripada dirinya, daripada anak-anaknya, orang tuanya, dan siapa saja yang dia cintai. Kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi keharusan setiap muslim untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kita di dalam mengekspresikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam? Di dalam mengekspresikan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, tentunya tidak hanya sebatas cinta yang tidak berdasarkan daripada sumber-sumber yang benar, cinta yang tidak keluar daripada cara serta ekspresi yang benar yang datang daripada ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena ketika kita salah di dalam mengekspresikan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, tentunya cinta kita akan tidak memenuhi target dan tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan dan ditekankan oleh Allah dan Rasulnya di dalam mengekspresikan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dengan satu jalan, dengan satu koridor, agar cinta kita sampai kepada target, sampai kepada yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga cinta kita akan membuahkan hasil dan manfaat yang luar biasa, yaitu cinta yang melalui tata cara dan tuntunan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Cinta yang akan mengantarkan seseorang kepada anugerah pahala yang Allah persiapkan ketika dia benar-benar di dalam mengekspresikan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang benar, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada orang-orang yang benar-benar tunduk patuh di dalam menjalankan tuntunannya, menjalankan sunnah-sunnahnya, tunduk patuh dalam menjalankan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ekspresi satu-satunya cinta yang benar dan tepat. Itulah orang-orang yang akan dijamin syurga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dalam hadis yang sahih, kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba, qila ya Rasulullah wa man ya'ba, wa man ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, setiap dari umatku akan dijamin syurga kecuali orang-orang yang enggan, kecuali orang-orang yang tidak tunduk patuh terhadap ajarannya, konsisten di dalam sunnah-sunnahnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa mereka ya Rasulullah yang enggan? Nabi menjawab sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, orang-orang yang patuh dan tunduk terhadap ajaranku, terhadap sunnah-sunnahku, merekalah orang-orang yang akan dijamin syurga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang tidak sesuai dengan tuntunanku, tidak sejalan di dalam manhajku, di dalam sunnah-sunnahku, merekalah orang-orang yang enggan, dan merekalah yang tidak akan dijamin syurga, bahkan mereka tidak akan masuk syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyatakan seperti itu. Ikhwani fid din azaniyallahu wa iyyakum. Koridor dan jalur untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah jelas, yaitu kita dengan mengikuti langkah-langkah beliau agar cinta kita mencapai kepada cinta yang tepat dan benar dan sampai kepada target yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam.